salah arti. Tulusnya cinta tidak pernah engkau hargai. Berlalu pergi dengan kelukaan ini. Ku mengalah, ku bersalah. Berpaling muka bila saling bertatap mata. Seolah kita tiada pernah saling mencinta. Mencari sebab serta mencari alasan supaya tercapai harapmu. Oh, oh, manis di bibir. Yo, memutar kata.